terjemahannya terbalik. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal-unsa wa inni sammaytuha maryama wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha minash shaytanir rajim. Mohon melihat buku terjemahan ya, yang cetakan seperti kitab saya, cetakan Darul Haq. Cetakan ketiga itu keliru, nanti kita beritahukan ke Darul Haqnya sehingga diperbaiki. Penomorannya sudah betul, tapi urutannya keliru. Baik, saya ulangi membacanya. Kemarin sampai kepada Ala Imran, kemudian ayat 34 belum ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Wallahu samii'un 'aliim. Yang artinya sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari yang lain. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maksud dari sebagai satu keturunan dari sebagian keturunan yang lain adalah bahwa keturunan-keturunan dari nabi-nabi ini semuanya satu keturunan. Dari nabi ini semuanya satu keturunan. Nabi Nuh keturunan Idris. Idris keturunan Adam. Nabi Hud dan Saleh keturunan Nabi Nuh. Kemudian nanti ada sebelum Nabi Ibrahim ada Nabi Ayyub. Kemudian Nabi Ibrahim mempunyai keturunan-keturunan. Nabi Isa juga sebenarnya keturunan dari Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga keturunan dari Nabi Ibrahim. Itu yang dimaksud dengan sebagian satu keturunan, sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari yang lainnya. Para nabi dalam hadis Rasul, ikhwatun li'allat, saudara, seluruhnya saudara sepesusuan, saudara sepupu, jadi seluruhnya satu, satu kesatuan. Itu yang dimaksud dengan sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari yang lain. Disebutkan dalam tafsir Fathul Qadir oleh Asy-Syaukani rahimahullah, yang dimaksud dengan sebagian sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari yang lain, fin niyyah wal amal wal ikhlas wat tauhid. Keturunan-keturunan itu sama semuanya dalam niat, amal, ikhlas dan tauhid. Semuanya mengajak kepada niat yang benar di dalam beramal, amal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan perkataan Imam Nukasir di dalam kitabnya, wastafa Nuhan alaihi salam, Allah memilih Nabi Nuh alaihi salam, wa ja'alahu awwala rasulin ba'athahu ila al-ahli al-ard, dan Allah menjadikan rasul yang pertama diutus ke muka bumi. Lamma 'abadan nasu al-awthan, ketika manusia menyembah berhala. Wa asyraku billah ma lam yunzil bihi sultana, dan mereka mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang Allah belum turunkan ketentuannya. Wa intaqama lahu talat muddatuhu baina dhahranai qaumihi, dan Allah Subhanahu wa taala membalaskan untuk Nabi Nuh alaihi salam, lamma talat muddatuhu baina dhahranai qaumihi, untuk Nabi Nuh alaihi salam, akan tetapi kaum Nabi Nuh tidak beriman. Padahal Nabi Nuh alaihi salam berdakwah sangat lama di tengah-tengah kaumnya. Yad'uuhum ila Allahi lailan wa naharan sirran wa jahra. Padahal juga Nabi Nuh alaihi salam mendakwahi kaumnya siang dan malam hari. Rahasia ataupun terang-terangan. Tetapi hal demikian falam yazidhum illa dzalika illa firara. Tidak menambahkan kepada mereka hal itu kecuali menjauh, sikap menjauh dari dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun. Alfasanatin illa khamsina ama. 950 tahun. Fada'a alaihim, maka Nabi Nuh alaihi salam berdoa agar mereka mendapatkan keburukan, azab dari Allah. Fa aghraqahumullahu an akhirihim, maka Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan seluruh generasi Nabi Nuh sampai akhirnya, tidak tersisa kecuali yang beriman. Wa lam yanju minhum illa man ittaba'ahu ala dinihi alladhi ba'athahu Allahu bih, dan tidak ada yang selamat dari mereka kecuali yang mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihi salam di atas agamanya yang Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Nuh alaihi salam dengannya. Wastafa ala Ibrahim, kemudian dari Nabi Nuh nanti turun Allah memilih Ibrahim dan keluarganya sebagai para nabi. Wa minhum sayyidul bashar wa khatamul anbiya 'ala al-itlaq Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dari keturunan Ibrahim ini alaihissalam keluarlah nanti Sayyidul Bashar, pemimpin manusia, dan Rasul dan Nabi yang paling terakhir secara mutlak. Tidak ada yang mengatakan selain itu. Wa alu Imran, dan juga Allah mengutus keluarganya Imran. Wal muradu bi Imran hadha huwa walidu Maryam binti Imran. Yang dimaksud dengan Imran di sini adalah keluarga Maryam binti Imran, Ummu Isa bin Maryam, ibunya Isa bin Maryam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imran bin Maryam ini adalah keturunan dari Nabi Sulaiman bin Daud. Imran bin Maryam adalah keturunan dari Nabi Sulaiman bin Daud. Afwan, Imran bin Yashim, yaitu bapaknya Maryam, ini keturunan dari Nabi Sulaiman bin Daud. Maka Isa sebenarnya adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Isa sebenarnya adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang dimaksud dengan satu sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari yang lain. Jadi mereka sebenarnya satu kesatuan. Pokoknya ada pada Nabi Nuh, kemudian pokoknya lagi ada pada Nabi Ibrahim. Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Itu yang dimaksud sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari yang lain. Kita lanjutkan membaca ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Artinya, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Rab, sesungguhnya aku bernazarkan kepadamu anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu dariku. Sesungguhnya tatkala sesungguhnya engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Rabku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamainya dengan Maryam." Menamai dia dengan Maryam. "Dan aku memohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaanmu dari setan yang terkutuk." Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan pada ayatnya, ingatlah ketika istri Imran. Istri Imran maksudnya namanya adalah Hannah binti Faqul. Namanya Hannah binti Faqul. Ketika istri Imran berkata, istri Imran di sini adalah namanya Hannah. Hannah binti Faqul. Berarti ini neneknya siapa? Neneknya Isa. Namanya Hannah. Ya. Hannah binti Faqul. Dan Hannah disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, imra'atun la tahmil, yaitu seorang perempuan yang tidak melahirkan. Maksudnya adalah mandul, tidak punya anak. Ini Hannah ini adalah seorang yang mandul, tidak punya anak. Faraat yauman ta'iran yazuffu farjahu. Maka dia melihat di dalam mimpinya suatu hari ada burung yang yazuqqu farkhahu. Yazuqqu farkhahu maksudnya adalah wallahu alam mungkin mematuk-matuki kemaluannya. Fashtahatil walad. Maka Hannah menginginkan seorang anak. Fada'atillahu ta'ala. Lalu Hannah berdoa kepada Allah, an yahibah an yahabaha waladan, agar Allah mengaruniainya seorang anak. Fastajaballahu du'aaha fawaqa'aha zawjuha. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Suaminya Hannah, yaitu Imran, menggaulinya. Fahamalat minhu, akhirnya hamil dari pergaulan tersebut. Falamma tahaqqaqatil hamlu nazarathu an yakuna muharrara. Ketika sudah benar-benar tahu hamil besar, maka Hannah karena merasa Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang besar kepadanya, maka Hannah bernazar. Nazar pengertiannya adalah mewajibkan sesuatu pada diri sendiri yang tidak diwajibkan oleh Allah. Itu arti nazar. Mewajibkan sesuatu pada diri sendiri yang tidak diwajibkan oleh Allah. Hannah bernazar bahwa anak yang akan lahir nanti, jika laki-laki, maka akan dijadikan muharrara. Muharrara artinya khalisan, mufarragan lil ibadah, yaitu khusus untuk ibadah kepada Allah. Wali khidmati baitil maqdis, dan khusus untuk sebagai berkhidmat kepada Baitul Maqdis. Ya. Bagus kasih nama anak Muharrar. Muharrar. Khusus untuk beribadah, ikhlas, merelakan dirinya untuk ibadah dan mengurus Baitul Maqdis. Makanya di ayat disebutkan, inni nadhartu laka ma fi batni muharrara. Aku bernazar untukmu ya Allah, janin yang ada di dalam perutku nanti sebagai ahli ibadah mengurus masjid Baitul Maqdis. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa-doaku dan mengetahui niatku. Dan Hannah tidak tahu bahwa yang ada di dalam kandungannya laki-laki ataupun perempuan. Tidak tahu. Nah, ketika melahirkan, maka Hannah berkata, Rabbi inni wada'tuha untha. Wahai Rabbku, aku melahirkan anak ternyata perempuan. Dan Allah lebih mengetahui apa yang Hannah beritahukan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian laki-laki tidak sama dengan perempuan. Nah, ini ayat yang begitu tegas bagi yang mengusung emansipasi wanita ataupun apa namanya gender, isu gender. Ini ayat yang begitu tegas, walaisa dzakaru kal unsa. Ini akidah, ayat ini akidah. Laki-laki tidak sama seperti wanita. Tidak samanya dalam apa? Dalam kekuatan, kemudian dalam kegigihan, dalam ibadah, dan di dalam mengurus Masjidil Aqsa. Kemudian akhirnya Hannah menamainya sebagai Maryam. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fihi dalilun ala jawazit tasmiyah yaumal wiladah. Di dalamnya terdapat dalil bolehnya menamai anak pada hari kelahirannya. Bolehnya menamai anak pada hari kelahirannya. Dan itu meskipun syariat sebelum kita, akan tetapi di syariat kita ditetapkan akan hal itu. Di syariat kita ditetapkan akan hal itu. Karena telah tetap hadis riwayat Muslim dan Bukhari bahwa Wulidali al-laylah waladun. Samaituhu bismi Abi Ibrahim. Artinya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan untukku malam ini seorang anak, dan aku namai dia dengan Ibrahim, dengan nama bapakku yaitu Ibrahim. Kenapa disebut Nabi Ibrahim bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan bolehnya memberikan nama anak pada hari kelahirannya. Ini para ikhwah yang tidur-tidur dibangunkan, kasihan. Tidak dapat faedah nanti. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga bapak. Yang kawannya di samping harus saling tolong menolong dalam kebaikan. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga tetap riwayat tentang penamaan bayi tatkala hari kelahiran, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu bersama saudaranya pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa bayi. Bayi ini saudaranya Anas. Bayi ini saudaranya Anas. Yaitu membawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam hannakahu wa sammahu Abdullah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Beliau memberikan tahnik. Tahnik ini juga pada hari pertama, ya, yaitu mengunyahkan kurma, kemudian hasil kunyahannya dimasukkan ke dalam mulutnya. Dan dinamakan dengan Abdullah. Ini juga menunjukkan bolehnya menamai anak di hari kelahiran. Jadi ceritanya yang pertama cerita Rasulullah, yang kedua cerita Anas bin Malik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat Bukhari, seseorang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wulidali walad, fama usammi, sammi waladaka Abdurrahman." Lihat di sini ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan anugerah seorang anak. Maka dengan nama apa aku namakan dia?" Maka kata Rasulullah SAW, "Namai anakmu dengan Abdurrahman." Sebenarnya proses tasmiyah cuma seperti itu aja. Cuma sampai ke Banjar atau sampai ke daerah-daerah menjadi sebuah ritual yang sangat luar biasa. Proses tasmiyah seperti itu aja. Misalkan ada seorang orang tua datang kepada seseorang yang dianggap soleh atau alim, maka dia mengatakan, "Ustaz, tolong namai. Usammihi Abdullah. Saya namai dia Abdullah." Selesai. Mau itu di jalan, mau itu di mana, mau itu di masjid, ya, tidak ada sesuatu yang terlalu ritual sebagaimana yang terjadi adat istiadatnya di daerah kita. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Abu Usaid radhiyallahu anhu. Beliau membawa anak beliau agar liyuhannikahu, agar ditahnik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahala anhu fa amara bihi abuhu faraddahu ila manzilihim. Falamma dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil majlis sammahu al-Munzir. Tapi karena satu dan lain hal tidak jadi dibawa. Ketika itu dibawa di hadapan Rasulullah masalahnya, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Aku namai dia dengan Al-Munzir." Bahkan di sini bayinya tidak ada. Jadi asalnya mau dibawa kepada Rasulullah SAW, tapi karena kelupaan, kelalaian, akhirnya tidak jadi. Lalu bapaknya Abu Usaid ini ikut majlis bersama Rasulullah nuntut ilmu. Lalu diceritakan akan hal itu. Dan dalam keadaan tidak membawa anak. Maka akhirnya kata Rasulullah SAW, aku namakan dia dengan Al-Munzir. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini menunjukkan bahwa tidak mesti harus ada anaknya. Ya, itu dia. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari Jundub, Samurah ibn Jundub radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ghulamin rahinun bi aqiqatihi, yuzbahu anhu yawma sabihi wa yusamma wa yuhlaqu ra'suh." Artinya, setiap bayi yang terlahir dilahirkan dalam keadaan tergadaikan dengan akikahnya. Disembelihkan atasnya kambing pada hari ketujuhnya. Dinamai dan digundul. Berarti dalam hadis ini hari keberapa? Hari ketujuh. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis hari ketujuh bahwa boleh menamai anak di hari ketujuh. Jadi ada menamai anak di hari pertama kelahiran, ada menamainya di hari ketujuh. Ya, mentahriknya di hari kelahiran. Jadi semenjak dia sudah pisah dengan ibunya, diputus apa itu namanya? Tali apa? Tali plasentanya, berarti asupan makanannya sudah putus dari ibunya secara jalan rahasia yang Allah yang mengetahuinya. Maka setelah itu, ya, dia diberikan makanan agar dia kuat. Nah, di sini masalah tahnik terdapat pembicaraan dari para ulama. Apakah tahnik itu khusus milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Dilihat dari sisi mana? Dilihat dari sisi bahwa tahnik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunyahkan kurmanya. Kemudian ludah beliau dimasukkan ke dalam bayi. Dalam artian bertabarruk dengan ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau itu menunjukkan seperti itu, berarti apa? Khusus milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahnik. Dan ada ulama berpendapat seperti itu. Ada yang mengatakan tahnik umum karena belum ada dalil kekhususan, baik itu secara langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun secara perbuatan. Dan Allahu a'lam, saya juga belum baca ada tahnik yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi kepada bayi-bayinya. Ini yang menguatkan pendapat tahnik adalah khusus dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di sana ada pendapat lain yang mengatakan bahwa selama itu belum ada dalil pengkhususan, maka semua yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah syariat untuk umatnya. Syariat untuk umatnya. Jadi terjadi perbedaan pendapat dari situ. Ya. Ustaz, kenapa tidak diceritakan kepada masyarakat umum untuk proses tahnik ada perbedaan pendapat? Karena itu bukan konsumsi umum. Dalam artian itu disebutkan di dalam majelis-majelis ilmu. Yang di situ kita belajar ilmu secara intensif, kemudian mendetail. Adapun yang terjadi di masyarakat, mereka berpendapat dengan pendapat jumhur bahwa terjadi tahnik atau boleh melakukan tahnik. Ya, seperti itu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu ibunya Maryam memintakan perlindungan kepada Allah untuk Maryam dan keturunannya alaihi wassalam. Perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan dan juga keturunan Maryam agar tidak diganggu oleh syaitan. Dan keturunan Maryam di sini maksudnya adalah Isa bin Maryam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa ibunya Maryam ini. Dari mana kita tahu bahwa Allah mengabulkan doa ibunya Maryam? Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin yulad illa massahu syaitan hina yulad." Tidak ada bayi yang terlahir kecuali akan diganggu oleh syaitan ketika dilahirkan. Fayastahilla sarihan min massihi iya. Makanya bayi itu menangis. Menangis dengan suara yang kencang karena gangguan syaitan pada saat itu. Illa Maryama wa banaha. Kecuali Maryam dan anaknya, Isa bin Maryam. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Ah, Ustaz, ini berbeda dengan penemuan para ahli kedokteran bahwa bayi ketika dilahirkan malah tanda dia sehat adalah menangis. Enggak ada beda, enggak ada pertentangan, kita jawab. Enggak ada pertentangannya dari sisi mana? Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa bayi yang menangis dengan suara yang kencang itu diganggu oleh syaitan? Iya, baik. Diganggu oleh syaitan berarti dia hidup, betul tidak? Hidup. Berarti dia hidup. Maka benar perkataan para dokter itu bahwa ketika bayi itu lahir menangis dengan kencang menunjukkan bahwa itu dia sedang hidup. Baik tandanya. Tandanya baik maksudnya adalah hidupnya. Ya. Adapun kalau diam, ini masalah. Keluar diam. Masalah dari sisi mungkin dia sakit ataupun meninggal. Ya. Kecuali yang terjadi pada siapa? Maryam dan Isa. Begitu jawabannya. Jadi tidak ada pertentangan. Al-naqlus sahih lan yata'arada ma'al aqlis sahih. Dalil yang sahih tidak akan pernah bertentangan dengan akal yang sehat. Itu kaedah yang harus menjadi akidah kita. Lihat lagi dalil yang lain yang diriwayatkan, kata Abu Hurairah setelah itu, ya, "Iqra'u in syi'tum wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim." Nah, ini boleh ibu-ibu yang mau melahirkan anaknya membaca doa ini. U'idzuha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim atau u'idzuhu wa dzurriyyatuhu minasyaitonir rajim. Begitu juga hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafal yang lain. Ma min wauludin illa waqad asrahu syaitan asratan aw asratain illa Isa bin Maryam. Tidak ada bayi yang terlahir kecuali sudah asarahu. Asara itu seperti disempitkan, dicekik gitu. Oleh syaitan satu kali atau dua kali. Kecuali Maryam dan anaknya Maryam. Ya, yaitu Nabi Isa. Lalu Rasulullah SAW membaca, "Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim." Dalam hadis yang lain juga, riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, "Kullu bani Adam yut'anu syaitanu fi jambih hatta talidahu ummuh illa Isa bin Maryam." Zahaba yat'anu fata'ana fil hijab. Subhanallah. Setiap anak Adam, syaitan menusuknya di samping perutnya. Jadi ibu itu ditusuk oleh syaitan di samping perutnya ketika melahirkan. Kecuali Isa bin Maryam tidak ditusuk oleh syaitan. Baik itu Maryamnya ataupun Isanya. Zahaba yat'an fata'na fil hijab. Dia mau menusuk setan ini. ternyata yang dia tidak bisa menusuk karena ada hijab. Subhanallah. Karena ada hijab. Ya, hadis riwayat Bukhari. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu tafsiran secara ringkas dari ayat yang kita baca tadi. Nah, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Kemarin sampai kepada, dan bagaimana silih bergantinya keadaan kejuanya dari awal hingga akhirnya. Kemudian penulis mengatakan, wa anna imra'ata Imran qalat mutadarri'atan ila rabbiha mutaqarribatan ilayhi bihadhihi alqurbah allati yuhibbuha. Dan bahwa istri Imran berkata seraya tunduk kepada Rabb-nya dengan mendekatkan diri kepadanya dengan persembahan yang dia cintai. Ya, ini termasuk dari kisah yang sudah kita bahas tadi, bahwa istrinya Imran, ibunya Maryam, mendekatkan diri kepada Allah karena merasa bersyukur asalnya mandul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Yang mengandung pengagungan terhadap rumahnya dan konsistensi dalam ketaatannya. Istri Imran berkata, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat ke Baitul Maqdis. Di sini dua hal yang diinginkan oleh istri Imran, yaitu ibunya Maryam. Yang pertama, terus beribadah kepada Allah karena merasa bersyukur kepada Allah. Yang kedua, mengurus rumah Allah, yaitu Baitul Maqdis. Itu pun juga karena merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai khadiman li baitil ibad, li baitil ibadah al-mashhuni bil muta'abbidin. Yakni sebagai pelayan bagi rumah ibadah yang dipenuhi dengan ahli-ahli ibadah. Nah, ini dia. Ini nazarnya ibunya Maryam. Fataqabbal minni, karena itu terimalah nazar daripadaku. Ya. Hadzal amal ay ij'alhu muassasan 'alal iman wal ikhlas muthmiran lil khairi was thawab. Yakni perbuatan ini maksudnya adalah jadikanlah ia di atas dasar keimanan dan keikhlasan yang membuahkan kebaikan dan pahala. Maksudnya nazarku ini mudah-mudahan tanda dari keimananku dan mudah-mudahan aku dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik. Kemudian falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at walaysa dzakaru kal untha. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, ya Rabbku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan. Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Ka'anna fi hadzal kalam naw'u tadarru'in minha. Seolah-olah dalam perkataan ini menyimpan makna ketundukan. Maksudnya, aku sudah bernazar, tapi engkau memberikan ternyata anak perempuan, aku pun terima. Ada semacam ketundukan dari siapa? Dari ibunya Maryam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wa inkisari nafsin haitsu kana nadharaha bina'an 'ala annahu an yakuna dzakaran yahsulu minhu min al-quwwah wal khidmah wal qiyam bidzalik ma yahsulu min ahli al-quwwah. Perkataan ini menyimpan makna ketundukan dan jiwa yang pasrah. di mana nazarnya itu didasari oleh harapan anak itu adalah laki-laki yang memiliki kekuatan dan pelayanan, serta pelayanan pelaksanaan terhadap hal itu sebagaimana yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang kuat. Sedangkan anak wanita tidak seperti itu. Nah, itu dia. Lalu Allah menguatkan hatinya dan menerima nazarnya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Allah menerima nazarnya dan menguatkan hatinya. Kemudian lanjutannya, fajabarallahu qalbaha wa taqabbalallahu nazaraha wa sarat hadhihi al-untha akmal wa atam min kathirin min az-zukur. Anak wanita itu yaitu Maryam bahkan menjadi lebih sempurna dan lebih baik dari kebanyakan anak laki-laki. Subhanallah. Ketika sudah diniatkan untuk ibadah, meskipun niatnya sedikit melenceng, tetap Allah berikan petunjuk. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bal min aktsarihim. Bahkan dari mayoritas mereka, maksudnya Maryam lebih utama dari kebanyakan para lelaki. Ya, Maryam lebih utama dibandingkan kebanyakan para lelaki. Kemudian penulis mengatakan, wa hasala biha min al-maqasidi a'zama mimma yahsulu bidh-dhakar. Artinya, lalu maksud-maksud yang dikehendaki, maksudnya tadi yang dikehendaki adalah anaknya jadi muharrar, ikhlas beribadah kepada Allah dan mengurus Baitul Maqdis, ya. Maksud-maksud yang dikehendaki tercapai dengan lebih baik daripada yang diperoleh oleh anak laki-laki. Artinya, dengan Maryam tercapai ibadah yang sangat kuat. Maryam terkenal dengan ibadahnya. Dan dengan Maryam tercapai pula pengurusan Baitul Maqdis. Ya. Ini kadang-kadang yang harus kita perhatikan. Allah kadang mungkin memberi yang tidak sesuai dengan permintaan, tapi di situ ternyata terdapat kebaikan. Ternyata terdapat kebaikan. Kemudian penulis mengatakan, ولهذا قال فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. Oleh karena itulah Allah berfirman, maka Rabb-nya menerima sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Maksudnya melahirkan anak dengan keturunan yang baik. Ay rubiyat tarbiyatan ajibatan diniyatan akhlaqiyatan adabiyatan. Artinya ia, yaitu Maryam, dididik dengan didikan yang mengagumkan baik agama, akhlak maupun bahasanya, di mana dengannya sempurnalah kondisinya, baiklah perkataannya dan perbuatannya. Baiklah perkataannya dan perbuatannya. Wasaluhat biha aqwaluha wa af'aluha wa nama fiha kamaluha. Lalu Allah memudahkan dengan Zakaria sebagai pemeliharannya. Wa yasurullahu laha Zakaria kafilan. Wa hadza min minnatillahi ala al-abdi an yaj'ala man yatawalla tarbiyatahu min al-kamilin al-muslihin. Ini merupakan karunia Allah atas hambanya, yaitu menjadikan orang yang memeliharanya orang-orang yang baik dan orang-orang yang saleh. Jadi benar-benar, subhanallah, benar-benar terjadi nazarnya diterima oleh Allah dan semuanya terjadi. Yaitu anak dari Maryam yang dinazari sebagai muharrar, benar-benar sebagai muharrar. Ahli ibadah Maryam, afwan, anak dari ibunya Maryam, yaitu Maryam yang dinazari oleh ibunya Maryam untuk ahli ibadah dan untuk menjaga Baitul Maqdis, maka benar-benar terjadi. Maryam ahli ibadah, sebenar-benar ahli ibadah dan penjaga Baitul Maqdis. Ya, penjaga Baitul Maqdis. Allahu a'lam. Ini kira-kira yang kita bisa bahas sampai saat ini. Dan masih banyak ayat-ayat yang tersisa. Karena kita ini satu kesatuan cerita sampai ayat yang ke-55. Ketika bayi lahir, apakah disyaratkan untuk diazankan atau cuma diminta perlindungan? minta perlindungan malah ketika dilahirkan, ya saja. Falamma wada'ata qalat rabbi inni nazartuha unsa. Lihat ayatnya tadi. Ayatnya, bukankah ibunya Maryam minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dilahirkan. Adapun azan, riwayatnya terdapat riwayat, tetapi hadisnya ada yang lemah sekali, ada yang lemah. Maka dia tidak bisa dikategorikan sebagai sandaran hukum yang kuat. Begitu juga lebih lagi, di telinga kanan diazankan, telinga kiri diiqamahkan. Ini lebih lemah lagi hadisnya. Lebih lemah lagi hadisnya. Jadi ada dua masalah. Diazankan saja gimana? Tanpa telinga kanan, telinga kiri. Pokoknya bayi lahir diazankan. Ini lemah hadisnya. Kemudian diazankan dan diiqamahkan telinga kanan, telinga kiri. Ini lebih lemah hadisnya. Paham maksud saya? Apakah boleh berdoa tanpa mengangkat tangan? Boleh. Tetapi adab dalam berdoa mengangkat tangan. Bahkan mengangkat tangan dalam berdoa itu hadisnya mutawatir ma'nawi. Hadis mutawatir ma'nawi. Para ulama hadis ketika menjelaskan ilmu hadis, mustalah hadis, ada namanya hadis mutawatir. Mereka senantiasa memberikan contoh. Contoh hadis mutawatir ma'nawi adalah hadis mengangkat tangan tatkala berdoa. Hadis mutawatir ada dua. Hadis mutawatir maknawi dan hadis mutawatir lafzi. Lafzi artinya mutawatirnya secara lafal sama. Dari sekian puluh sahabat meriwayatkan lafalnya sama. Ini namanya mutawatir lafzi. Dari sana ada hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi adalah hadis-hadis yang sama maknanya, tujuannya sama, tetapi lafalnya beda. Contoh, Nabi Muhammad SAW mengangkat tangan dalam berdoa. Ini mutawatir maknawi. Karena dalam beberapa kesempatan beliau mengangkat tangan. Seperti sholat istisqa, seperti di Arafah, seperti berdoa secara umum. Ya, seperti itu. Jadi boleh berdoa, disyariatkan berdoa mengangkat tangan. Tetapi kalau tidak mengangkat tangan, juga boleh. Karena berdoa mengangkat tangan adalah hanya sebatas adab. Allahu a'lam. Cukup kiranya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.